أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال رحمه الله تعالى berkata rahimahullahu taala, mad dalil ala anna al iman yashmal ad din kullahu inda al itlaq. Pertanyaan, apa dalil bahwasannya iman itu ketika disebutkan secara mutlak mencakup, yakni memiliki makna mencakup agama semua agama atau mencakup agama ini secara keseluruhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Wafd Abdul Qais, beliau menjawab dan mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Wafd Abdul Qais, utusan dari Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yakni Rasulullah memerintahkan kepada mereka dan mengatakan amurakum bil imani billahi wahdah, aku memerintahkan kepada kalian yakni rombongan tersebut untuk dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala atadruna mal imanu billahi wahdah, kemudian beliau melanjutkan dan menanyakan bahwasanya apakah kalian tahu apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, mereka menjawab Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa an tuaddu minal maghnam al khums, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan membayar 1/5 dari al-ghanimah, harta rampasan perang. Ayyuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pertanyaan yang sama seperti yang telah kita lewati pada pelajaran yang sebelumnya, yang dimana pertanyaan yang sebelumnya adalah apa dalil bahwasannya Islam itu jika disebutkan secara mutlak memberikan makna keseluruhan dalam agama ini, atau memberikan makna mencakup semua dari agama al-Islam. Dan telah kita sebutkan, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa al-Islam dan al-Iman ini, dua kata ini jika dimutlakkan maka memiliki dua makna, memiliki dua keadaan. Yang pertama, jika disebutkan secara bersendiri, jika disebutkan secara bersendiri tanpa menyebutkan yang lainnya, jika Islam disebutkan dalam ayat Al-Quran ataukah di dalam hadis-hadis An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa disebutkan pula al-iman pada ayat atau hadis tersebut, maka memberikan makna secara umum, mencakup semua agama ini, mencakup akidah-akidah yang batinah, akidah-akidah yang tersembunyi, mencakup amalan-amalan yang zahirah. Jadi al-Islam jika disebutkan secara bersendirian tanpa disebutkan padanya al-iman, maka mencakup keduanya. mencakup al-Islam yang merupakan amalan-amalan zahir, dan juga mencakup al-iman yang merupakan akidah-akidah yang tersembunyi di dalam hati. Maka ketika disebutkan secara bersendirian, dia memberikan makna secara umum, mencakup akidah-akidah, ucapan-ucapan, ataukah amalan-amalan, baik yang batin maupun yang zahir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama atau amalan yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. "Wa man yabtaghi ghaira al-Islam madinan fala yuqbala minhu." Dan ayat yang lainnya pula menyebutkan barang siapa yang mencari selain Islam, menjadikan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Waraditu lakumul Islam madina. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sungguh aku telah ridha bagi kalian Islam itu sebagai agama. Ini disebutkan secara bersendirian. Maka yang dimaksud adalah Islam secara keseluruhan, yaitu mencakup amalan-amalan zahir maupun mencakup amalan-amalan batin. Maka tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-Islam di situ, bahwa misalnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam, adalah al-Islam. Maka tidak mungkin yang dimaksud adalah hanyalah yang diterima adalah amalan-amalan zahir. Yang diterima adalah rukun-rukun Islam yang 5 saja. Seperti itu. Namun di sini yang dimaksud adalah semua. Baik akidah dia maupun amalan-amalan zahir yang tampak dari pada dirinya, maka ini mencakup semuanya. Begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aslamal abdu hasuna islamuhu." Jika seorang hamba masuk ke dalam Islam dan baik keislamannya, kutiba kataballahu lahu kulla hasanat kana azlafaha wa kulla sayyat kana azlafaha. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mencatat segala kebaikan yang telah lewat dan akan menghapuskan kejelekan yang telah lewat. Nah, berkata para ulama bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslamal abdu hasuna islamuhu," jika seorang hamba itu masuk ke dalam Islam dan baik keislamannya, tidak mungkin yang dimaksudkan di situ hanyalah jika hamba tersebut dia hanya mengerjakan amalan-amalan zahir, hanya mengerjakan rukun-rukun Islam tanpa memperhatikan apa akidah-akidah yang ada dalam hati, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang tersembunyi di dalam hatinya. Karena seandainya jika yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam itu hanyalah amalan-amalan yang zahir dalam sabda beliau tersebut, maka sungguh masuk di dalamnya pula orang-orang munafik. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang munafik itu apa? Mereka menampakkan keislamannya mereka, yakni menampakkan apa? Amalan-amalan zahir mereka dan menyembunyikan kekufuran yang merupakan amalan hati mereka. Menyembunyikan apa? Keyakinan mereka yang merupakan keyakinan kufur. Maka jika seandainya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dalam sabda beliau tersebut hanyalah Islam di situ yang dimaksud, hanyalah rukun Islam atau hanyalah amalan-amalan zahir, maka sungguh dalam orang-orang munafik akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya yang telah disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-Islam tanpa menyebutkan iman, maka yang dimaksud adalah al-Islam wal iman. Yang dimaksud adalah al-Islam yang merupakan amalan-amalan zahir dan al-iman yang merupakan amalan-amalan batin. Ini jika Islam tersebut disebutkan sendirian tanpa disebutkan setelahnya atau sebelumnya al-iman. Adapun jika dalam ayat ataukah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah kita menyebutkan al-Islam kemudian bersanding dengannya al-iman, kita pula menyebutkan al-iman, maka yang dimaksud adalah Islam dengan makna dia yang khusus, yaitu amalan-amalan zahir, dan iman itu pun memiliki apa makna sendiri, yaitu amalan-amalan batin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Qala an ta'budallaha. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasum Ramadan wa tahujjal bait. Beliau Jibril alaihi salam bertanya, beritakanlah kepadaku tentang al-Islam. Qala, beliau bersabda, yakni Rasulullah menjawab dan menyebutkan dengan apa? Pengertian Islam yaitu amalan-amalan zahir. Engkau bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji. Kemudian fa akhbirni anil iman. Maka sekarang beritakan kepadaku tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman ketika ditanyakan tentang al-iman, maka beliau menyebutkan amalan-amalan apa? Batin. Bahwa keimanan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini ketika yakni Jibril menyebutkan Islam kemudian menyebutkan setelahnya al-iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab sesuai dengan pertanyaan tersebut dan menjawab tentang Islam itu dengan menyebutkan amalan-amalan zahir dan amalan iman sebagai apa? Amalan-amalan batin. Nah, itu dalam perkara al-Islam. Maka begitu pula sebagaimana yang ditanyakan dalam kitab ini tentang al-iman, dia juga memiliki apa? Dua keadaan. Jika disebutkan sendiri al-iman munfaridan tanpa menyebutkan al-Islam, maka mencakup agama ini seluruhnya secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah Subhanahu wa taala adalah penolong atau walinya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladziina idza maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Allah itu wali bagi orang, penolong bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang beramal saleh, beramal dengan amalan-amalan yang zahir dan juga beramal dengan keyakinan-keyakinan mereka. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menjadi penolong bagi orang yang hanya meyakini dalam hati saja tanpa melakukan amalan-amalan zahir. Tidak mungkin seperti itu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, Allah membatasi kata al-mu'minun, orang-orang yang beriman, itu dengan batasan-batasan, dengan sifat-sifat yang mencakup amalan zahir dan mencakup amalan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang apa? Ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala bergetar hati-hati mereka. Kemudian jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanan mereka. Dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Ini sifat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin. Dari bertambahnya keimanan, dari apa? Bertambahnya keyakinan mereka, bergetarnya hati-hati mereka, bertawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan semua amalan-amalan batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menyebutkan amalan zahir. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaikal mu'minuna haqqan. Yang mereka juga mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami rizkikan, berikan, anugerahkan kepada mereka. Mereka ini orang yang diberikan sifat dari awal sampai akhir tadi, itulah orang-orang mukmin yang hak. Orang mukmin yang hak. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatasi siapa itu yang disebut dengan orang mukmin, siapa yang disebut dengan kaum mukminin, yaitu mereka yang beramal dengan amalan zahir, begitu pula beramal dengan amalan-amalan batin. Mencakup semua. Mencakup semua al-Islam dan al-iman. Dalam ayat yang lainnya, innamal mu'minuna ta innama yu'minu bi ayatillahi alladzina idza dzukirallah kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Hanyalah orang-orang mukmin itu yang mereka beriman kepada terhadap ayat-ayat Allah adalah mereka yang jika disebutkan nama Allah mereka tersungkur dalam bersungkur untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dalam rangka untuk memuji Rabb mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Nah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, maka punggung-punggung mereka dari tempat-tempat tidur dalam rangka untuk yad'una rabbahum, berdoa kepada Rabb mereka penuh dengan khauf, dengan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan tola, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menginfakkan rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Maka di sini pula Allah Subhanahu wa taala membatasi yang mana yang mereka itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang sujud kepada Allah, mereka yang melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tempat-tempat tidur mereka dalam untuk melaksanakan apa? Ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang zahir. Kemudian pula menyebutkan mereka itu beramal dengan amalan-amalan batin seperti takut kepada Allah, kemudian mengharapkan pahala, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, qad aflahal mu'minun, alladzina fi salatihim khasyu'. Telah gembira atau telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang orang-orang yang beriman itu? Yang khusyuk dalam salat-salat mereka. Walladzina 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka lari dari perkara yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang membayar zakat mereka. Walladzina li furujihim hafizun, yang menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka, illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka jika melakukan hal tersebut terhadap istri dan apa? Dan budak-budak mereka, maka tidak akan diberikan apa? Tidak ada laum, tuduhan kepada mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari dari selain itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya orang-orang mukmin dengan menyebutkan amalan-amalan zahir. Nah, seperti itu. Begitu pula dalam hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, yaitu ketika wafat atau rombongannya, utusannya Abdul Qais mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan, menyebutkan bahwa saya amurukum bil imani billahi wahdah, aku memerintahkan kepada kalian dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala tadruna mal imanu billahi wahdah, apakah kalian mengetahui apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Qalu Allah wa rasuluhu alam, mereka menyebutkan bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa an tu'addu minal maghnam al khums, yaitu syahadat la ilaha illallah, syahadat muhammadan rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan membayar menunaikan 1/5 dari harta rampasan perang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan-amalan zahir? Yani berkata para ulama, li'annaha thamaratul iman, dikarenakan amalan-amalan tersebut merupakan buah daripada keimanan, merupakan bukti dari keimanan seseorang. Jika seseorang beriman dengan apa? Keimanan yang shadiq, dengan keimanan yang jujur, keimanan yang kuat, maka dia akan menampakkan dengan amalan-amalan zahir, menampakkan padanya, tampak pada dirinya dengan amalan-amalan yang saleh. Maka semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya iman jika disebutkan secara bersendiri tanpa menyebutkan al-Islam, maka memiliki makna yang umum, mencakup al-Islam dan juga mencakup al-iman. Kemudian beliau melanjutkan, qala mad dalilu ala ta'rifil iman bil arkani sittah 'inda tafsil, apa dalil pengertian iman dengan menyebutkan bahwa al-iman itu adalah rukun iman yang 6 ketika disebutkan bersamaan dengan al-Islam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lima qala lamma qala lahu Jibril alaihi salam akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala, yaitu dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkata tatkala Jibril berkata kepada beliau, bertanya kepada beliau, kabarkanlah kepadaku tentang al-iman. Beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Engkau iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman terhadap takdir Allah, baik yang takdir baik maupun yang buruk. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya iman memiliki dua keadaan. Jika disebutkan secara bersamaan, jika disebutkan secara bersendiri, memiliki makna umum, dan jika disebutkan secara bersamaan, maka memiliki makna khusus. Iman memiliki makna sendiri, dan al-Islam memiliki makna sendiri. Al-Islam memiliki makna amalan-amalan zahir, adapun iman bermakna dengan, yang dimaksud dengannya jika disebutkan secara bersamaan, yaitu akidah-akidah al-batinah. Ini mengacu kepada kaidah, sebuah kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Al-Islam dan al-iman itu jika berkumpul, disebutkan bersamaan Islam dan iman, maka iftaraqa, mereka akan berpisah, artinya memiliki makna yang berbeda-beda. Namun wa idza iftaraqa, disebutkan secara sendiri-sendiri, ijtama'a, memiliki makna yang satu. Begitu pula dalilnya, dalilnya adalah hadis Jibril tadi, ketika Rasulullah ditanyakan tentang al-Islam, beliau menyebut dengan rukun Islam, menjawab dengan rukun Islam. Ketika ditanyakan tentang al-iman, beliau menyebutkan rukun-rukun al-iman. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, sebagaimana dalam hadis Sa'd bin Abi Waqqas, beliau berkata kepada Rasulullah, "Malaka ya Rasulullah, a'taita an-nas wa lam tu'ti fulan, fa inni la arahu mu'minan au musliman." Yani Sa'd bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Malaka ya Rasulullah, a'taita an-nas wa lam tu'ti fulan?" Kenapa engkau memberikan harta kepada manusia, namun engkau tidak memberikan kepada fulan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni la arahu mu'minan aw musliman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku tidak melihat dia itu termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman atau golongan orang-orang yang Islam." Yani mu'minan, "Fa inni la arahu mu'minan." Sesungguhnya aku tidak melihat dia termasuk dari golongan orang mukmin. Yakni yang dimaksud adalah musliman. Yang dimaksud adalah termasuk dari orang muslim, yakni mencakup semuanya. Ini ketika disebutkan secara bersendiri. Maka ini memang dalam syariat, sebagaimana disebutkan dalam oleh Ibnu Rajab, bahwasannya anna ba'dhal alfat, di sana ada sebagian lafaz-lafaz dalam syariat, idza utliqat munfaridatan syamulat iddata musammayat, jika disebutkan secara bersendiri itu mencakup beberapa nama. Fa idza dzakara ma'aha lafdhun akhar tawazza'at hadhihi al-musammayat 'ala al-lafdhil awwal wal-lafdhis tsani wal-lafdhisani. Namun jika disebutkan satu lafaz tersebut bersamaan dengan lafaz yang lainnya, maka makna-makna yang sebelumnya itu mencakup semuanya, maka akan dibagi. Yang satu memiliki makna yang kedua memiliki makna yang lainnya. Dicontohkan juga seperti kata al-faqir dan kata al-miskin. Kata al-faqir dan al-miskin, jika disebutkan sendirian al-faqir, kemudian disebutkan miskin bersendirian dalam satu dalil atau dalam satu perkataan, maka yang dimaksud adalah satu, memiliki makna yang sama, mencakup semuanya, orang yang tidak memiliki kemampuan orang yang tidak memiliki kemampuan. Adapun jika disebutkan secara terpisah, jika disebutkan secara bersamaan, maka fakir itu memiliki makna yang sendiri dan miskin memiliki makna yang sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwasanya al-fakir itu adalah orang yang memiliki kesusahan. Namun dia orang yang memiliki harta namun memiliki kesusahan. Adapun orang miskin itu lebih daripada orang fakir. Sudah tidak memiliki harta, sudah tertimpa kesusahan juga tidak memiliki harta. Atau ada para ulama yang lain yang menyebutkan bahwasannya al-fakir adalah orang yang makanannya atau hartanya atau kebutuhannya itu hanya untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya dalam satu hari, untuk satu hari. Ini orang fakir. Jika dia ingin untuk makan besok harinya, maka dia harus mencari lagi untuk hari tersebut, hantu hari besoknya. Adapun miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mendapatkan hajah untuk keseharian mereka. Maka ini perbedaan. Namun jika disebutkan secara bersendirian al-fakir dan al-miskin secara sendiri, maka memiliki makna yang sama, orang-orang yang kebutuhan hajahnya itu untuk setiap harinya tidak terpenuhi. Maka begitu pula sama dengan al-iman dan al-islam. Ketika al-islam dan disebutkan sendiri, maka mencakup pula al-iman dan al-islam secara keseluruhan. Begitu pula al-iman jika disebutkan secara bersendiri, mencakup pula al-islam secara keseluruhan. Namun jika disebutkan bersamaan, maka al-islam memiliki makna sendiri dan al-iman memiliki makna sendiri. Nah, kemudian ma daliluha min al-kitabi jumlah. Apa dalil dari al-iman secara tafsir itu dalam al-kitab secara keseluruhan? Yani qala Allah taala laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa qawluhu taala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa sanadhkuru insyaallah dalilun kullu ala infiradihi. Berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan engkau memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, namun kebaikan itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab dan para nabi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Wa sanadzkur insyaallah, maka kata beliau insyaallah kita akan menyebutkan masing-masing dari rukun-rukun iman itu secara bersendiri, dalil-dalil dari rukun-rukun iman tersebut. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Maka beliau akan menyebutkan masing-masing dari keimanan tersebut dengan dalilnya sendiri-sendiri. Adapun jika dalilnya secara keseluruhan yaitu ayat tadi, begitu pula dalam hadis Jibril alaihissalam, maka ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.